gemersiknya bak bulu perindu. Coba kau lagukan, coba kau dendangkan, mengisi di ruang kamarku. Senyummu menusuk dan membelai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamitkan, menjadi hiasan hidupku. Tiada terkata seindah bahasa nak ku huraikan, nak ku belaikan dirimu. Akan ku syairkan katamu, akan ku madahkan janjimu, menjadi cerita gurindam puisi cinta. Akan ku menusuk dan membelai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamitkan, menjadi hiasan hidupku. menusuk dan membelai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamitkan, menjadi hiasan hidupku, menjadi hiasan.